malamnya hujan sahdu ya. Gak apa-apa, biar semakin sahdu. Iya. Sepine wengi iki ngeritu hati sing tansah kelingan sliramu kowe ninggal aku. Atemi hawa iki koloro sing kanyoto mergo nyawang kowe gandeng karo liyane. Yen pancen iki wis karise aku ikhlas lahir batine. Kabeh kudu tak lalekne masio abot sang gande. Sepikiran loh, aku tadi mau lanjutin itu loh.